Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan Kitabul Bai' dari Mudzakkar Fiqih Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Halaman 173 tentang asyurutul ammatu fil uqud, syarat-syarat umum di dalam akad. Jadi di dalam bai' itu ada syaratnya, syurutul bai'. Hanya saja Asy-Syaikh rahimahullah di sini menyinggung hanya masalah akad. Di sini ada pembahasan tentang pihak yang melakukan akad. Kemudian ada sesuatu yang dijual belikan, itu semua dibahas. Nah, di sini bahasa Syekh rahimahullah lebih sederhana. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala asy-syurutul 'ammatu fil 'uqudi. أن يكون للعاقد سلطة العقد أي أن يكون مالكا أو قائما مقام المالك بولاية أو وكالة أو وصاية أو نظارة. نعم. Syarat umum dalam akad yang pertama, أن يكون للعاقد سلطة العقد, pihak yang melakukan akad, ini penjual dan pembeli itu, memiliki sultatul aqd, kekuasaan untuk melakukan akad. Punya kuasa apa Anda menjual barang? Punya kuasa apa Anda membeli barang ini? Paham? Artinya kata Syekh, ayyakuna malikan, si penjual atau pembeli ini dia harus menjadi pemilik apa yang dia pegang tadi dari harta yang hendak dia jual belikan itu. Au qaiman maqam al malik, atau menggantikan posisi pemilik. Dua kemungkinan, dia itu pemiliknya atau yang menggantikan posisi pemilik. Dan yang menggantikan posisi pemilik ini, syekhnya menyebutkan ada empat. Biwalayah, dengan perwalian, dia sebagai wali dari si pemilik. Awakalah, atau perwakilan, dia sebagai wakil dari si pemilik. Ini pemilik menyerahkan urusan jual beli ini kepada dia. Kalau perwalian itu biasanya anak kecil yang belum balik atau yang semisal itu, paham? Gak bisa dia jual beli kan? Gak bisa walinya yang melakukan jual beli. Kalau perwakilan, ya, si pemilik itu mewakilkan kepada dia. Awasoya, atau dia menggantikan posisi pemilik berdasarkan wasiat. Pemiliknya sudah meninggal, berwasiat kepada dia. Maka ini bisa. Walaupun dia sendiri bukan pemilik, tapi dia yang memegang wasiat. Aw nadharah, atau nadharah, ini dalam masalah wakaf. Dalam masalah wakaf, yang punya kuasa dari harta wakaf tadi, ya, itu namanya nadhir. Ya, kekuasaan dia itu bentuknya nadharah. Nah, dia seakan-akan pemilik. Ya, paham? Walaupun sesungguhnya dia bukan pemilik, cuma syariat memberi dia izin untuk tasarruf, untuk melakukan tindakan jual beli. Nah, secara syar'i, yaitu dia sebagai nadhir. Baik, teruskan. Qala rahimahullahu taala wal wali huwa man istafada tasarrufa bi tariqi syar'i mislul yatimi idza kana tahta yadi rajulin fa innahu yakunu lahu waliyan walladhi ja'alahu waliyan lahu huwa syar'u. Naam. Al wali, yang dia punya walayah, punya perwalian. Apa yang dimaksud dengan al wali? Dengan dengan huwa man istafada tasarrufa bi tariqi syar'. Itu orang yang mengambil faedah tasarruf, punya kuasa untuk berbuat, bertindak dengan jalur syariat. Seperti misalkan ada anak yatim yang dibawa ke pengurusan seorang lelaki. Maka lelaki tadi ini, dia ini walinya anak yatim. Paham? Dia walinya anak yatim. Ketika lelaki ini yang mengurusi anak yatim tadi. Paham? Yang menjadikan lelaki tadi sebagai wali siapa? Syariat. Dalam hukum syariat, dia diberi apa? Kewenangan. Nah, kewenangannya dalam bentuk apa? Al-wali. Dia sebagai wali punya walaya, kuasa untuk mengatur harta anak yatim. Paham? Terus al-wakalatu huwa man istafada at-tasarrufa bil inabati min al-hayy. Nah, kalau wakalah orang yang disebut wakil, yaitu orang yang dia mengambil faedah tasarruf, faedah untuk berbuat, bertindak, dalam hal ini melakukan transaksi dengan jalur apa? Inabah, perwakilan dari orang yang hidup. Ya, ada seseorang pemilik barang, hidup dia, mewakilkan urusan transaksi barangnya kepada orang lain. Maka orang lain tadi dia disebut apa? Wakil. Punya kuasa dalam bentuk apa? Wakalah. Jelas? Nah, terus. Al-wasayatu huwa man istafada tasarrufa an tariqi inabatil mayyit. Nah, kalau wasaya, orang yang disebut wasi, wasiyun, yang dia miliki sifatnya adalah wasaya. Yaitu orang yang mengambil faedah tasarruf untuk bertindak melalui jalur perwakilan sang mayit. Ini pemilik barang tadi itu sudah meninggal. Cuma sebelum meninggalnya dia berwasiat kepada al-wasi tadi, yang diberi wasiat tadi itu. Maka yang diberi wasiat ini punya kuasa untuk tasarruf hartanya si mayit. Karena sudah ada wasiat. Terus an-nadharatu huwa al-mutasarrifu fil waqfi fa idza awqafa rajulun manzilan li a'malil birri farajulul musrifu alayhi yusamma nadhiran. An-nadhara, orang ini namanya nadhir, yaitu orang yang bertindak di dalam harta waqaf. Misalkan ada seorang mewakafkan rumah, dia niatkan untuk amalan kebajikan. Kemudian dia tunjuk satu orang sebagai apa? Penanggung jawab, yang punya kewenangan. Paham? Maka ar-rajul al-musrifu alaih, lelaki yang dijadikan penanggung jawab waqaf tadi, dinamakan nadhir. Dia punya hak tasarruf, hak untuk mengelola. Paham? Harta waqaf tadi. Nah, bentuknya nadhir. Ini empat yang disebut oleh Syekh rahimahullah yang bisa menggantikan kedudukan pemilik. Jadi harus dilihat, kalau ada orang transaksi dengan kita, kita perhatikan orang ini apakah dia pemilik atau dia wali atau dia wakil atau dia wasi atau dia nadir. Lima kemungkinannya. Yang satu pemilik, yang empat itu menggantikan posisi pemilik. Terus qala rahimahullahu taala ad-dalilu ala dzalika qauluhu taala wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum alaikum haramun. Nah, ini dalilnya. Dalil yang menunjukkan syarat ini, bahwasanya orang yang melakukan akad itu harus punya kuasa yang melakukan akad. Bentuknya pemilik atau menggantikan posisi pemilik. Syarat ini apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu amwalakum bil batil. Jangan kalian memakan harta kalian di antara sesama kalian secara apa? Batil. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita memakan harta orang itu dengan cara apa? Batil. Nah, seorang yang melakukan akad padahal dia bukan pemilik, bukan pula orang yang menggantikan posisi pemilik, berarti apa? Memakan secara batil, kan? Nah, begitu pula sabda Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa arondakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram atas kalian. Artinya hukum asalnya barang, harta milik orang itu haram kita apa? Mengambilnya. Nah, tanpa hak. Sehingga ketika kita bertindak pada harta orang, kita harus tanyakan apa kuasa kita dalam harta ini. Apakah kita pemiliknya? Kalau bukan, apakah kita yang menggantikan posisi pemilik? Kalau bukan, maka tidak boleh kita melakukan apa? Akad. Tidak punya kuasa kita untuk melakukan akad. Paham? Nah, terus. Qala rahimahullahu ta'ala, asyaratu tsani ayakunal akidu jaizat tasarrufi wa huwa al-hurrul balighul akilur rasyidu. Nah, syarat yang kedua, orang yang melakukan akad itu harus jaizut tasarruf. Ini tasarrufnya dia, pengelolaan dia, tindakan dia dalam jual beli sifatnya jaiz. Yani sah. Paham? Sah. Bagaimana ketentuannya? Ketentuannya kata Syekh, wa huwa al-hurru al-baligh al-aqid ar-rasyid. Ini empat ketentuannya. Orang itu dikatakan tasarrufnya dia, pengelolaan dia terhadap harta itu sah. Ya. Ada empat ketentuannya. Dia harus orang merdeka. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, rasyid. Rasyid artinya dia pandai dalam tasarrufnya tadi. Mengerti mana yang bermaslahat buat harta tadi. Jelas? Nah, terus. Qala rahimahullah ta'ala, wal maksudu bil akidi sawa'un kana fil bai'i aw ghairihi. Naam. Al-aqid, orang yang berakad dimaksud di sini bersifat umum, entah itu dalam jual beli atau yang lainnya yang dibutuhkan adanya akad. Paham? Ini. Sehingga ketentuan ini ya tidak sebatas dalam masalah jual beli, juga dalam masalah yang lain yang ada akad di situ. Paham? Syaratnya harus jaizut tasarruf. Ya, tindakan dia itu sah. Nah, terus makna jaizut tasarrufi ai tasarrufuhu jaizun ai huwa min babi idhafati sifati ila mausu ila al-mausufi. Naam. Jaizut tasarruf. Jaiz mudhaf, at-tasarruf mudhaf ilaih. Apa makna jaizut tasarruf? Maknanya kata Syekh, tasarrufuhu jaiz. Itu maksudnya. Tasarrufnya dia, tindakan dia hukumnya jaiz, sah. Paham? Sehingga ini dari termasuk dari bab idhafah sifat ilal masuf, penyandaran sifat kepada yang disifati. Jadi di sini jaiz ini sifat, atas suruf itu mausuf. Jelas? Kalau kita susun dalam susunan na'at man'ut itu ya, at-tasarruf al-jaiz dirubah dalam susunan idhafah menjadi jaizut tasarruf. Paham? Seperti misalkan al-khuluqu al-hasanu, akhlak yang baik. Kita rubah dalam susunan idhofah menjadi hasanul khuluqi. Paham? Seperti itu. Ini makna jaizut tasarruf. Ya, orang yang melakukan akad itu dalam jual beli ataupun yang lainnya, tasarrufnya dia, ya, tindakan dia dalam akad tadi bersifat sah. Ya. Nah. Terus wal jaizu annafidhu. Nah. Yang namanya jaiz, yang namanya jaiz itu maksudnya adalah nafidh. Nafidh itu artinya ya terlaksana, sah, berlaku gitu. Paham? Berlaku. Ya. Kalau apa tidak berlaku berarti tidak sah. Paham? Terus wa jaizu tasarrufi lahu arba'u sifatin. Nah. Tasarruf yang dikatakan sah itu ada empat sifatnya. Paham? Orang yang tasarrufnya dia, tindakan dia itu dikatakan sah, itu ada empat ketentuannya. Yang pertama, qala rahimahullahu taala al-hurru kharaja bidzalika ar-raqiqu li'annahu ghairu jaizit tasarrufi li'annahu la mala lahu. Walaqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ba'a 'abdan lahu malun famaluhu lilladzi ba'ahu illa ayyashtaritul yashtarita illa ayyashtaritul mubta'u mubta'u. Warraqiqu aidan laisa lahu sultatun li'annahu laisa bimalikin. Nah, ini sifat yang pertama. Seseorang dikatakan sah dalam tindakannya dalam jual beli ini harus orang merdeka al-hur. Maka keluar dengan ketentuan ini ar-raqiq, budak. Kalau ada budak melakukan jual beli ya, maka dia ini tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena dia bukan jaizut tasarruf. Tasarrufnya itu tidak sah. Li'annahu ghairu jaizut tasarruf. Karena raqiq itu bukan jaizut tasarruf. Bukan orang yang tindakannya itu sah. Kenapa demikian? Li'annahu la mala lahu. Karena yang namanya budak itu enggak punya harta. Kok dia bawa harta? Paham? Ini enggak punya harta. Nah, bagaimana dia bisa jual beli? Enggak bisa. Nah. Walaqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ba'a 'abdan." Barang siapa yang menjual seorang budak, lahu mal, yang pada budak ini ada harta, famaluhu, maka harta yang di sisi budak itu lilladzi ba'ah, untuk yang menjualnya, milik penjualnya. Paham? Ini sayidnya jelas. Nah, ini sebagai dalil menunjukkan budak itu tidak punya hak memiliki apa, harta. Dia sendiri sesungguhnya harta ini loh, bagi siapa nih, pemilik budak ini. Paham? Nah, illa ayyashtariyat al-mubta, kecuali al-mubta ini al-mustari, si pembeli menetapkan syarat. Misalnya, saya mau beli budak itu. Syaratnya ya, barang yang dia punya itu juga buat saya. Ini tabaan, ikuti. Kalau si pemilik ini menyetujui, berarti diambil. Jadi kalau tidak ada syarat seperti itu, hukum asalnya apa? Yang dibeli budaknya saja, harta yang dia punya tidak ikut. Paham? Milik si penjual. Nah, kemudian saya mengatakan, dan raqiq juga, budak ini juga dikatakan laisa lahu sultah, tidak punya kuasa. Li'annahu laisa bimalik, karena dia bukan pemilik. Dia sendiri itu mamluk. Paham? Dimiliki. Dia bukan pemilik. Sehingga syaratnya harus al-hur. Untuk jaizut tasarruf, untuk dikatakan tindakan itu sah dalam jual beli, ya, orang tadi harus pertama sifatnya merdeka, bukan budak. Terus qala rahimahullahu taala al-balighu ihtiraran min ihtirazan. Al-balighu ihtirazan min as-saghiri wa yahillu al-bulughu bi wahidatin min thalathati umurin. shuhuru sya'ril anati imbatan tabi'iyatan tabi'iyan bulughu sanatil khamisata asyrata au inzalul mani wa tazidul mar'atu bil haidi. Naam. Yang kedua sifatnya adalah baligh. Untuk dikatakan jaizut tasarruf, orang itu harus baligh. Ini sebagai bentuk apa? Ihtiraz, menjaga dari masuknya as-saghir, anak kecil. Maka as-saghir itu ghairu jaizit tasarruf. Tasarrufnya dia tidak jaiz, tidak sah. Paham? Ada anak kecil lakukan jual beli enggak sah. Jelas? Yang sah harus orang balig. Harus orang balig. Dan balig itu terjadi ya, dengan satu dari tiga perkara. Yang pertama, zuhur syaril anah, tumbuhnya bulu kemaluan, inbatan tabi'iyan, secara alami. Paham? Tidak rekayasa. Paham? Tumbuh secara alami. Maka ini alamat dia sudah balig. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu ketika hendak menghukum orang-orang Yahudi yang membatalkan perjanjian setelah perang Ahzab, ya, Rasulullah SAW memerangi orang Yahudi karena telah membatalkan perjanjian. Nah, terus apa hukuman untuk mereka? Disarankan kepada Sa'ad bin Mu'ad, kemudian ditentukan oleh Sa'ad bin Mu'ad, yaitu dengan dilihat ya, anak-anak muda mereka itu yang tumbuh bulu kemaluannya penggal. Ya. Yang tidak. Nah, ini menunjukkan apa? Alamat apa? Bulu, tanda kebalikan. Yang kedua, mencapai usia 15 tahun. Seperti kisahnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang meminta izin kepada Nabi SAW untuk perang. Ketika usia masih 14 enggak diizinkan. Tahun berikutnya minta izin lagi, dalam usianya sudah 15 diizinkan. Paham? Ini juga dijadikan dalil oleh ulama bahwasanya tanda balik itu adalah mencapai usia 15 tahun atau keluar mani. Keluar mani ini maklum. Dan untuk perempuan ditambah tanda yang keempat yaitu haid. Kalau dia sudah haid berarti dia sudah balig. Jelas? Oke, terus. Amma ghairul baligi fa inna tasarrufahu ghairu sahihin liqaulihi ta'ala wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum al-ayah. Fil ayati syartaini al-awalu huwa bulughun nikahi atsani inasur rusydi. Naam. Adapun yang tidak balig kata beliau rahimallah, maka tasarrufnya orang yang belum balig, si anak-anak itu tidak sahih. Ya, tidak dianggap jaizut tasarruf kalau belum balig. Tidak boleh dia melakukan apa? Transaksi jual beli. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala wabtalul yatama, dan ujilah ya, tes anak-anak yatim itu hatta idza balagu nikah, hingga ketika mereka mencapai usia nikah. Lihat syarat yang pertama, fa in anastum minhum rusdan, bila kalian melihat dari mereka rusdan ya, kecakapan dalam tindakannya ya, fadfa'u ilaihim amwalahum, serahkan kepada mereka harta mereka. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan dua syarat. Yang pertama adalah bulughu nikah, tanda balig. Yang kedua adalah inasur rusd, diketahuinya rusd, tindakan yang pandai ya, dalam mengatur, mengelola. Paham? Nah, ini menunjukkan sebelum mencapai dua syarat ini, harta anak yatim tadi tidak bisa diserahkan kepada dia. Kenapa? Dia belum bisa mengelola. Paham? Belum dikatakan jaizut tasarruf. Tasarrufnya tidak sahih. Maka jangan dikasih. Sampai dia sudah balig dan sudah kelihatan apa? Pandai mengelola ya, baru diserahkan kepada dia hartanya. Karena dia sudah apa? Sah dalam melakukan tasarruf, pengelolaan harta. Jelas? Gimana? cukup ini dulu deh. Tidak ada. Satu lagi. Satu lagi. Qala rahimahullah ta'ala, al-akilu diddul majnuni wal ma'tuhi, fala yasihu tasarruful majnuni awil ma'tuhi. فالمجنون هو الإنسان الذي تصرفه سيء المأتوه هو الذي يكون ساكنا ولا يحصل منه سوء تصرف لكنه غير محسن لتصرفه. نعم. Syarat yang berikutnya adalah berakal, al-aqil. Ini lawan dari majnun, ma'tuh. Majnun itu gila, hilang akal. Ma'tuh itu dungu, orang bodoh. Maka baik majnun atau ma'tuh, orang gila atau orang dungu, itu enggak sah tasarufnya. Ughairu jaizit tasaruf. Tasarufnya enggak sah. Majnun itu adalah seorang yang tasarufnya sayyi. Tindakan dia itu buruk. Seperti apa? Makan kotoran misalkan. Nyebur comberan atau yang kayak gitu. Ya. Ini majnun. Nah. Sementara ma'tuh itu alladhi yakunu sakinan, dia itu diam. Ya, orangnya. Wala yahsul minhu su'u tasarruf, tidak terjadi dari dia tindakan yang buruk. Lakinnahu ghairu muhsin bi tasarruf. Tapi dia enggak bagus dalam tasarrufnya. Dia enggak berbuat yang negatif. Cuma yang enggak bagus. Ini. Enggak bagus. Jadi kalau diajak ngobrol gitu nyambung. Siapa namamu? Namaku Ulan. Kesini ya, dia paham. Tapi dalam melakukan tindakannya untuk dirinya tuh enggak bagus. Tidak bagus. Sementara majnun ya jelas dia hilang akal. Antum tanya apa yang enggak nyambung. Jelas. Nah. Ini ketentuan yang ketiga ya. Nah, harus berakal. Jadi yang pertama dia harus merdeka, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Cukup? Tambah lagi. Qala rahimahullah ta'ala, ar-rasyidu huwa alladhi yakunu fi kulli mawdi'in bihasabihi, wa indama tatahaddatsu fi umurin diniyatin taqulu ar-rasyid huwa as-salihu, wa indama tatahaddatsu minnal anil mali taqulu ar-rasyidu huwa alladhi yuhsinu at-tasarrufa fi malihi, fa idza lam yakun rasyidan fa inna tasarrufahu la yasihu, wa hadzal wasfu daqiqun li adami wuduhi ma'alimihi. Ar-Rasyid ini sifat yang keempat. Untuk dikatakan jaizu tasarruf, dia harus rasyid. Apa itu rasyid? Siapa itu rasyid? Kata Syekh, alladzi yakunu fi kulli mawdhi'in bihasabi. Rasyid itu orang yang dalam setiap tempat itu sesuai dengan tempat tadi. Artinya enggak punya ketentuan baku. Ketentuan rasyid itu berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. Fa indama tatahaddatsu fi umurin dunia, ketika engkau berbicara masalah agama, taqul, maka engkau katakan ar-rasyid, orang yang rasyid dalam urusan agama itu adalah as-salih, itu orang yang saleh. Paham? Wa indama tatahaddatsu anil mal, ketika engkau berbicara tentang masalah harta, taqulu ar-rasyid huwa alladhi yuhsinu tasarruf fi malih, maka ar-rasyid dalam masalah harta itu adalah orang yang bagus dalam mengelola hartanya. Fa idza lam yakun rasyidan, maka kalau dia tidak rasyid, tidak bagus dalam mengelola harta, fa inna tasarrufahu, maka tindakan dia, pengelolaan dia terhadap harta tadi layas, ya tidak sah. Misalnya enggak ngerti mana untung mana rugi, enggak ngerti mana maslahat yang dan yang mafsadat bagi harta tadi. Paham? Enggak ngerti ya nilai harta, enggak ngerti cara berdagang, Ya, jangan, jangan disuruh dia pernah dagang. Tidak sah itu. Paham? Nah, harus rasyid. Harus rasyid. Kata Syekh, wa hadzal wasfu daqiq. Dan sifat ini, rasyid ini sangat detail. Ya. Kenapa? Li'adami wuduhi ma'alimihi. Karena tidak jelas tanda-tandanya. Ya. Harus melalui apa? Tes langsung ya di lapangan. Paham? Ada orang itu harus ngerti seluk-beluk pasar lah ini ya. Susun-susun barangnya bagaimana situasi pasar agar dia tahu dalam apa membeli atau menjual. Jangan sampai dia menjual dengan harga yang murah padahal pasarannya enggak segitu, tinggi ini. Nah, ini namanya enggak bagus. Enggak rasyid gitu. Dia harus rasyid, harus ngerti situasi pasar. Paham? Jadi itu dulu insyaallah, yang lainnya agak panjangnya. Kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.